بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دين ودين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan pertolongan Allah kita bisa kembali berkumpul dan bersua pada kesempatan kali ini, dan dengan pertolongan Allah pun juga kita bisa atau diizinkan mengurai kendala teknis yang sempat terjadi tadi, dan semua adalah berkat taufik dan hidayah Allah. Maka marilah kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah seluruh amal soleh itu sempurna. Dan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali menuntut ilmu. Kita bisa kembali beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengejar hal yang membuat kita merasa tenang dan nyaman hidup di dunia. Kata Al-Imam Dhun-Nun ketika ditanya mal uns billahi azza wa jal, apa yang dimaksud kenyamanan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud kenikmatan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyampaikan yang dimaksud kenyamanan hidup dengan Allah adalah al-ilmu al-Qur'an. Ilmu dan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang dimaksud kenikmatan hidup, kenyamanan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup dengan ilmu dan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Hidup dengan ilmu dan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Jika hidup kita isinya adalah ilmu dan Al-Qur'an, kita akan tenang. Kita akan nyaman. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama Riyadhus Shalihin. Karena dengan kita mengkaji Riyadhus Shalihin, ilmu dan Al-Quran itu akan terwujud. Karena isi Riyadhus Shalihin adalah ilmu yang terdiri dari Al-Quranul Karim dan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu harus terus bersyukur. Inilah kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan terus kita ingatkan bahwa ini semua berkat taufik dari Allah. Maka minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, enggak akan bisa berhasil kecuali dengan pertolongan dari Rabbul Alamin. Sebagaimana juga pada kesempatan kali ini kita memperkuat syahadatain kita. Ingat lagi kita adalah hamba, dan hamba harus mengabdi. Hamba harus beribadah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selainnya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan ingatlah selalu bahwa Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau al-mab'uts lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang kedua dari bab mubadarah. Hadis yang kedua dari bab mubadarah. Hadis yang menjelaskan kepada kita praktek langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Praktek langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Sirwa'ah. Mari kita simak. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, semoga Allah rahmati, Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah an Abi Sirwa'ah dari Abu Sirwa'ah. Abu Sirwa'ah adalah kunyah dari Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith. Dan ini nama baru di yang menyapa telinga kita selama kita belajar Riyadhus Shalihin, maksudnya selama kita belajar Riyadhus Shalihin. Uqbah bin Al-Harith atau Abu Sirwa'ah berkata, sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra. Kita langsung masuk terjemahannya biar saya bacakan bahasa Arabnya. Saya pernah sholat asar di Madinah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi makmum. Fasallama thumma qama musri'a. Pada saat itu kita sholat bareng, sholat asar. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam. Jadi di tasyahud akhir sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qama musri'a. Lalu setelah itu beliau bangkit berdiri dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Lalu beliau bangkit dengan cepat. Lalu beliau melangkah di antara pundak-pundak jamaah. Beliau lewati saf demi saf. Karena beliau ada depan, terus jamaah kan ada di belakang. Beliau lewati, beliau melangkah di antara pundak para jamaah menuju salah satu rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia pada saat itu cukup terkejut dengan betapa cepatnya Nabi SAW berdiri lalu melangkah pulang. Fakharaja alaihim. Lalu setelah itu, setelah beliau masuk dan seterusnya, lalu beliau keluar lagi bertemu dengan manusia. Jadi manusia agak terkejut, kok cepat banget ya Nabi, ada apa nih gitu loh. Fakharaja alaihim, lalu Nabi keluar ke mereka. Fara'annahum qad ajibu min sur'atih. Dan beliau melihat bahwa sahabat-sahabat beliau, mereka heran dengan sikap beliau yang begitu cepat, gak seperti biasanya. Begitu cepat berdiri dan beranjak lalu ke rumahnya. Dan ini gak seperti biasanya. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, Zakartu syai'an min tibrin indana. Lalu beliau katakan bahwa aku mengingat sesuatu dari batangan emas yang ada pada diriku. Tibir itu sebelum jadi dinar. Fakarihtu an dan aku tidak suka Kalau itu menahan diriku, fa'amartu biqismatihi, maka aku perintahkan untuk membagikan emas tersebut. Dalam riwayat Nabi mengatakan, kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqah. Di rumahku ada sebatang emas atau emas batangan dari zakat. Fakarihtu an ubayyitahu. Dan aku enggak suka kalau aku tunda pembagiannya sampai malam nanti. Jadi aku enggak suka jika aku tunda pembagiannya sampai nanti malam. Jadi aku enggak suka kalau emas batangan nanti malam masih ada sama saya. Aku enggak suka. Jadi aku enggak suka kalau emas batangan itu nanti malam masih bermalam di rumah saya. Itu ubayyitahu. Aku enggak suka kalau nanti malam emas batangan itu masih nginep di rumah aku, di rumah saya. Jadi saya mau bagikan sekarang. Dan ini waktu apa? Salat apa tadi? Salat asar. Salat asar. Hadirin Allah muliakan, simple, sederhana, tapi sangat dalam loh. Sangat dalam. Sangat dalam. Jamaah yang muliakan, mari kita menikmati suguhan para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, sebagaimana biasa, Abu Sirwa'ah. Siapa beliau? Abu Sirwa'ah adalah Uqbah bin al-Harith. Uqbah bin al-Harith. Dan beliau jamaah sekalian yang Allah muliakan, adalah saudara Uqbah bin Amir. Seibu. Satu ibu. Dan beliau Uqbah bin al-Harith ini, Uqbah bin al-Harith kan tadi, Uqbah bin al-Harith itu pernah melakukan kesalahan fatal. Lalu beliau masuk Islam pada saat pembukaan kota Mekah. Pada saat pembukaan kota Mekah. Allah kasih hidayah. Lalu beliau masuk Islam di saat Amul Fatah. Dan beliau wafat pada pemerintahannya Az-Zubair. Pemerintahan Az-Zubair. Itulah sekilas tentang beliau. Jadi Uqbah bin al-Harith. Dan Abu Sirwa'ah ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita bahwa rahmat Allah itu begitu luas, walaupun kita pernah melakukan kesalahan fatal, kalau kita mau kembali kepada Allah, kita mau bertobat taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita. Dan ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi sepanjang sejarah. Makanya sekali lagi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam surat apa? Az-Zumar ayat 53. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa jika seorang hamba itu bertobat. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah hukum berada di masjid atau sejenak di masjid setelah sholat. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwa, atau para pakar fikih, bahwa berdiam sejenak di masjid setelah sholat itu hukumnya tidak wajib, tapi disunahkan sebentar setelah sholat wajib. Jadi untuk zikir dan seterusnya baru itu tidak wajib. Salah satu dalilnya adalah lihat Nabi SAW, beliau langsung bersegera keluar, tidak stay sebentar atau duduk sebentar atau tidak berada sejenak. Itu menunjukkan tidak wajib. Tapi sunnah berada sejenak di masjid setelah sholat fardu. Dan kalau misalnya ada hajat seperti besosan, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bolehnya berjalan melangkahi pundak-pundak jamaah jika memang ada keperluan, ada hajat. Karena pembahasan ini pun diperinci para ulama ya. Tapi khusus kasus hadis ini, lihat Nabi SAW melangkahi pundak-pundak jamaah atau di antara pundak-pundak jamaah. Kenapa? Karena beliau ada keperluan, beliau harus keluar ke rumah beliau, otomatis harus melewati. Itu diperbolehkan. Kalau ada hajat. Dan ini yang perlu kita coba. Adapun selain itu, mungkin ada pembicaraan dan bukan saat ini kita bicarakan. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, dari sini kita bisa memetik pelajaran bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan dalam bersegera mengerjakan kebajikan dan benar-benar teori atau konsep idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika Anda berada di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Itu bukan isapan jempol belaka, tapi itu praktek dan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyatakan, saya tidak suka kalau emas itu masih bermalam di rumah saya malam ini. Sebelum malam, emas itu harus pindah rumah, gitu loh bahasanya. Harus pindah rumah, jangan di rumah saya lagi. Itu bayangkan hadir. Itu semangat Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Bersegera itu penting. Sekali lagi, bersegera itu penting. Dan jangan tunda-tunda. Jangan tunda. Dan jadikanlah ini sebuah pola dan kultur kita. Pola dan kultur kita. Bayangkan Nabi SAW ingat, lalu beranjak, lalu pulang, lalu beliau perintahkan untuk membagikan, lalu balik lagi. Itu menunjukkan kalau, sekali lagi, kalau ingat jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Dan itulah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Sekali kita gak pernah tahu kapan ajal menjemput, dan kita gak pernah tahu ada apa setelahnya. Kita gak pernah tahu, mungkin bukan ajal, tapi sakit, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita gak pernah tahu fitnah, sebagaimana pembahasan kemarin. Maka bersegera, bersegera, bersegera, bersegera, bersegera. Selalu bersegera. Jangan tunda. Pelajaran yang kedua, sekali lagi ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwa jika kita membiasakan diri kita menunda, maka kita akan terbiasa dengan pola itu. Dan jika kita membiasakan diri kita untuk menyegerakan sebuah amal soleh, maka kita akan terbiasa dengan pola itu. Nabi SAW melakukan sebagaimana potret dalam hadis ini, itu bukan sebuah spontanitas semata, itu adalah kultur, budaya pribadi atau kebiasaan karakter yang beliau bangun. Maka dicepet tek tek tek gitu loh. Jadi kalau orang terbiasa lelet, ya udah lelet terus nanti. Ngerjain apa-apa lama, enggak cepat. Nah, gimana caranya biar cepat? Minta pertolongan sama Allah. Harus dirubah nih. Katanya mau ngikutin Nabi SAW. Harus ya. Jadi caranya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa agar Allah rubah kebiasaan kita. Ini tentang kebiasaan. Lalu setelah berdoa, resapi bahwa inilah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita bersegera, bukan hanya pekerjaan itu cepat selesai, bukan hanya itu menambah value dalam diri kita, otomatis kan gitu, nambah value kan, kita punya nilai yang tinggi gitu. Orang yang bersegera tuh value-nya tinggi, produktif dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu, tapi kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jauh lebih penting. Itu pahala besar. Itu pahala besar. Jadi segerakan, segerakan, segerakan, segerakan. Segerakan, segerakan, segerakan, dan segerakan. Kalau kita terbiasa, maka itu akan jadi budaya kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa bersegera memberikan hak orang itu penting. Hak orang. Jadi ini lebih spesifik dibanding pelajaran sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ternyata yang dilakukan Nabi SAW adalah membagikan harta zakat, emas untuk zakat. Dan kita tahu harta zakat itu hak orang. Hak orang. Dan ini penting. Jangan pernah kita telantarkan hak orang. Hak orang. Hak orang itu gak akan selesai sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, La tu'addunnal hukuku ila ahliha yawmal qiyamah. Semua hak akan dikembalikan ke pemiliknya pada hari kiamat. Semua hak akan dikembalikan ke pemiliknya pada hari kiamat. Semua hak. Hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang gak punya tanduk atau lemah itu akan mengambil haknya dari kambing yang punya tanduk dan suka nyeruduk dia pada saat hidup di dunia. Kambing itu ngambil haknya nanti. Kambing sama kambing. Kalau sama manusia enggak. Ya Allah, aku suka banget sate kambing Pak Ustaz. Nanti mereka nuntut lagi hari kiamat. Enggak, kalau manusia enggak. Itu halalan thayyibah. Asal sembelihnya benar. Asal sembelihnya syar'i dan enggak zolimin. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Nabi SAW. Kalau Anda menyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik. Enggak apa-apa. Yang suka sate kambing lanjut aja. Yang suka mandi laham lanjut, Masya Allah. Atau yang suka makan ayam udah jangan berhenti, asal jembelinya benar. Ini kambing versus kambing. Hati-hati jemaah, hati. Akan ini kesabaran Nabi. Hak itu gak akan selesai sampai hari kiamat. Hati-hati. Hak itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Yang pernah kita lupakan itu. Jangan pernah kita lupakan hal tersebut. La tu'addunal hukuk ila ahliha yawmal qiyamah. Hak itu akan diberikan kepada pemiliknya. Diberikan kepada pada hari kiamat. Hak apapun. Hak anak. Jangan pernah lupa hak anak. Kita asik aja. Oh, kita orang tua santai. Ini anaknya dididik apa enggak? Nanti akan dituntut pada hari kiamat. Hak orang tua. Kita birullah didik enggak ke orang tua. Nanti dituntut pada hari kiamat. Hak istri. Kita kasih enggak hak istri kita? Sekarang mah enak kita laki-laki, pemimpin. Mau buat apa juga bebas. Paling istri kita cuma bisa nangis, ngelus dada. Oh, nanti di hari kiamat kena semua. Hak suami kita. Hak suami. Mungkin kita sekarang bisa suka-suka segala macam. Oh, nanti di hari kiamat kena kita jemaah. Jangan pernah remehkan itu. Hak sahabat. Hak murid. Kita udah kasih hak murid kita atau belum? Kalau kita guru, kita kasih yang terbaik. Benar-benar total mengajar. Hak guru kita. Kita udah kasih hak guru kita belum? Orang yang kasih kita hidayah irsyad misalnya atau kasih ilmu, udah kasih haknya belum? La tu'adduna al-huququ ila ahli yaumil qiyamah. Hak itu akan dikasih ke pemiliknya pada hari kiamat. Jangankan kita kambing sama kambing aja dikasih haknya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kambing sama kambing. Nah, lucunya kita kejebak sama permainan syaitan, selalu mikirin hak kita. Harusnya harus kita pikir, ini kan dari hadis ini nih, yang harus kita pikirkan adalah hak orang. Gak usah mikirin hak, karena hak kita aman. Yang aman gak usah dipikirin lagi, kan aman nih. Hak kita, kalau orang gak kasih di dunia, dia akan kasih di akhirat, itu kan. Benar gak? Kalau kita, la tu'adduna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamah. Hak itu akan dikasih ke pemiliknya pada hari kiamat. Kita beriman gak dengan hadis ini? Beriman kan? Ya udah, berarti kan hak kita aman. Hak kita aman. Kalau dia gak kasih di dunia, dia kasih di akhirat. Aman. Yang aman ngapain dipikirin? Yang dipikirin tuh yang beresiko besar, yang masih tentatif. Hak siapa? Hak orang yang merupakan kewajiban kita. Itu yang harus kita pikirin. Udah tunaikan kewajiban kita belum? Udah tunai kewajiban kita belum? Adapun hak kita aman, jemaah. Syaitan bisa mengembalikan narasi. Akhirnya kita mikirin hak kita terus, ketakutan hak kita nanti hilang, hak kita ini segala macam. Lu, hak Anda aman kok. Allah dan Rasul yang jamin aman. Yang enggak aman itu hak orang yang ada di tangan Anda. Dan kita sekarang di kehidupan kita sibuk dengan yang aman dan menyepelekan yang enggak aman. Hak aman, Allah yang langsung atur itu semua. Dia enggak mau bayar, kena di hari kiamat. Dia gak mau bayar dengan sukarela, atau dia gak mau kasih hak kita sukarela, dia akan dipaksa ngasih hak kita pada hari kiamat. Tenang aja. Itu gak usah dikhawatirkan. Yang harus kita khawatirkan, kewajiban kita. Makanya lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sampai habis sholat langsung bangkit tuh jamaah. Bangkit langsung. Langsung ke rumah. Langsung disuruh, tolong bagikan ini emas. Saya gak mau emas ini masih berada di rumah saya malam ini. Karena tugas beliau kan membagikan zakat. Itu hak orang. Kita mikirin hak kita terus. Oh, hak Anda aman kok. Kewajiban Anda harus Anda pikirin. Bahkan subhanallah, jangankan menunaikan kewajiban, banyak di antara kita gak tahu kewajibannya apa. Ada banyak suami gak tahu kewajiban sebagai suami itu apa. Setelah usia hampir 50 tahun, dia baru tahu bahwa kewajiban kepala keluarga adalah mendidik istri dan anak-anak. Dan itu gak pernah dilakukan. Subhanallah, gak pernah dia didik istrinya, dan dia gak pernah didik anak-anaknya. Kalau marah iya sering. Pas dicek, kok gak ada ya kewajiban suami marah-marah ya? Padahal ini yang paling sering saya lakukan nih, subhanallah. Yang sering lakukan gak ada marah-marah. Bedakan marah sama marah-marah. Kalau marah ada, untuk mendidik. Tapi marah-marah gak ada. Itu gak ada. Ada banyak istri sampai usia gak ngerti kewajiban istri apa. Jangankan menunaikan, kewajibannya dia gak ngerti apa. Ada banyak kita nih gak tahu kewajiban kita sebagai anak tuh apa. Padahal kita udah punya cucu, subhanallah. Kita dari anak pure ya, sampai anak dan punya anak, sampai anak dan punya cucu, gak tahu kewajiban kita apa sebagai anak, subhanallah. La tu'adduna al-huququ ila ahliha. Itu hak akan Allah diperintahkan, diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Kambing sama kambing aja ada hitung-hitungannya, apalagi manusia sama manusia. Itu kambing sama kambing. Dan ini gak selesai. Ini gak selesai. Ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Makanya Nabi SAW bersegera, bersegera, bersegera. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang harus kita lakukan. Gak gampang. Kita berpikir sekarang gampang, tapi gak gampang. Hadirin yang muliakan, kita gak banyak meremehkan, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Di sisi Allah sangat besar, tapi kita meremehkan, meremehkan, meremehkan, meremehkan, meremehkan. Seperti yang Allah firmankan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dalam surat An-Nur ayat 15 Allah berfirman, dan kalian berpikir itu tuh mudah, itu tuh remeh. Kalian berpikir itu remeh, wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah itu sangat besar. Di sisi Allah itu sangat besar. Sering ulama mengingatkan, kalian yang kalian remehkan itu di sisi Allah itu besar. Hati-hati dengan hak. Nabi SAW sampai bangkit dari sholatnya, langsung, langsung bangkit untuk menyelesaikan itu. Untuk menyelesaikan itu. Nabi kita SAW juga bersabda, jamaah. Hadis surat Imam Ahmad. Hadis surat Imam Ahmad. Arba'un idha kunna fika fala alika ma fataka minad dunya. Empat hal. Empat hal. Apabila ada dalam diri anda empat hal ini, maka tidak akan memudaratkan engkau apa yang hilang darimu dari dunia. Jadi kalau kita punya empat hal ini, dunia seberat apapun, dunia hilang kayak apapun, itu tidak akan masalah buat kita. Kalau kita punya empat hal ini, kehilangan dunia bukan sebuah masalah bagi kita. Kita gak akan merasakan apa-apa. Hebat, sampai mati rasa gitu, mati rasa positif, nggak akan memudaratkan. Kita kehilangan harta segala macam, nggak akan memudaratkan, nggak akan memudaratkan. Kalau kita punya empat hal ini, yang pertama, apa yang pertama jemaah? Sidqul hadith. Kalau kita punya lisan yang jujur, lisan yang benar, kalau bicara jujur benar, jujur benar. Dan menariknya, justru syaitan bermain sebaliknya. Bohong aja biar kamu gak kehilangan dunia. Kan gitu ya. Kita kenapa sih disuruh ketika kenapa sih kita diprovok bohong? Kalau jujur nanti kamu kehilangan itu. Dan kehilangan itu tak apa? Kehilangan surga? Bukan kan. Kehilangan dunia. Dunia dalam bentuk barang atau dapat harga yang murah misalnya. Atau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan macam-macam lah dari dunia itu. Udah bohong aja. Istri telat pulang, bohong. Kenapa bohong? Nanti kamu kehilangan kasih sayang suami. Nanti dia marah kalau kamu ngomong jujur. Jadi bohong biar dapat kasih sayang suami. Dan kasih sayang suami kan dunia. Padahal justru sebaliknya. Anda harus jujur. Kalau jujur Anda akan dapat ketenangan. Sidqul hadith, jujur. Yang kedua, wahifdul amanah, dan menjaga amanat. Menjaga amanat. Ini menjaga amanat. Tunaikan hak orang, itu kan amanat. Tunaikan hak orang itu amanat. Jadi kalau kita punya mental menunaikan hak orang, dunia hilang itu kita gak berasa apa-apa. Gak drop, gak terpuruk, segala macam. Kalau mental kita tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang. Yang ketiga, wahifdul khuluq. Wahusnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kalau kita punya akhlak mulia, kita gak akan merasakan itu. Dan yang terakhir, wa'ifatu mat'am. Dan makanan yang baik, yang terhormat, artinya yang gak haram setelahnya. Makanan yang baik. Karena makanan mempengaruhi. Uang haram itu mempengaruhi jamaah. Uang haram itu mempengaruhi kegalauan, paranoid, ketakutan, dan seterusnya. Itu jangan pernah lupa. Jadi kalau kita dikasih tahu bahwa yang pekerjaan kita haram, itu bersyukur sama Allah, lalu bersyukur sama ustadznya. Karena itu kuncinya, kita nggak tenang, kita ketakutan, kita galau ketika ada sesuatu. Ini yang perlu kita camkan. Dan poinnya adalah hifdul amanah, amanat. Nah, Nabi SAW diamanati emas, itu kan amanah. Dan beliau berusaha menunaikan. Makanya lihat, ketika beliau memiliki empat hal ini, mau ujian kayak apa, tetap Nabi tetap tenang jemaah. Beliau harus hijrah dari Mekah, tanah airnya, tenang beliau. Beliau dikepung di Gua Thawr, tenang. Bahkan beliau tenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, Allah itu bersama kita. Tenang. Tunaikan hak orang, jangan mikir hak kita. Atau jealous karena hak, enggak apa-apa. Adik kakak misalnya, kok abang terus yang dikasih, aku mana, aku kan juga punya hak. Nah, itu aku kan punya hak, itu yang membuat kita galau. Makanya sekali lagi, kalau udah itu jebakan syaitan jemaah, membuat kita nggak bahagia, nggak tenang, dan stres, bahkan hancur karena mikirin hak aku mana. Hak tuh aman, kalau nggak dapat di dunia dapat di akhirat, clear. Yang aman gak usah dipikirin. Gini loh, kita punya uang. Ya, kita punya uang. Ada dua uang kita. Yang kita punya uang 100 juta di tabungan. Lalu 50 juta di tangan orang yang akan jatuh tempo besok, atau sudah jatuh tempo kemarin tapi dia belum bayar. Nah, yang kita pikirin yang mana? Yang 100 juta atau 50 juta? 100 juta di tabungan, 50 juta di tangan orang, jatuh temponya kemarin, sampai hari ini dia belum bayar. Nah, yang kita pikirin yang mana? Kan yang 50 juta. Kenapa? Karena 50 juta belum aman nih, di tangan orang, dia belum bayar. 100 juta ngapain kita pikirin lagi, udah aman kok. 100 jutanya udah aman. Benar gak sih? Apa saya yang salah ya? Kan gitu cara berpikir, kan demikian. Dan sama, hak kita udah aman, kata Allah. Hak aman. Nanti di akhirat dikasih semua sama Allah. haknya aman. Yang belum aman, hak orang lain. Yang menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita, itu yang belum aman. Hak kita aman. Setiap hari, setiap saat mikirin hak terus. Mikirin hak terus. Ya itu salah dalam polanya salah. Akhirnya galau, sedih, cemburu, itu kan poin-poinnya di sana. Iya kan? Marah, sedih, kesel, cemburu dan seterusnya. Kalau kita bicara akar masalah, karena mikirin hak. Mikirin hak, bukan mikirin kewajiban. Orang mikir kewajiban enggak akan merasa gitu. Ay, luar biasa loh jamaah konsep kita itu. Iya kan? Makanya kan ayat yang sering kita sampaikan apa? An-Nahl 97 kan? Sering sekali kita sampaikan ayat itu. An-Nahl 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman sama Allah, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Amal soleh dan iman itu apa kalau bukan kewajiban jemaah? Kewajiban kita sebagai hamba beramal soleh dan beriman, hasilnya apa? Kehidupan yang bahagia. Ya kan? Ini ayat sering kita bahas kan? Amal soleh, beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik, yang bahagia. Itu apa kalau bukan kewajiban? Allah Ta'ala misal. Lihat bagaimana Nabi SAW bersegera. Bersegera. Lihat kewajiban beliau ke Allah ditunaikan. Salat asar. Lihat salat asar. Lalu kewajiban dan tanggung jawab beliau kepada sahabat beliau yang miskin dan seterusnya, harta zakat ditunaikan. Itu Nabi SAW. Jadi hidup tuh begitu. Hidup tuh begitu. Nah, dan lakukan dengan keikhlasan. Kita seringkali lakukan kewajiban agar dapat reward dari manusia. Sakit hati lagi. Sakit hati lagi. Karena menjalankan kewajibannya gak total. Karena keikhlasan tuh juga kewajiban kita kepada Allah. Allah wajibkan kita ngerjain sesuatu ikhlas, bukan mengharapkan feedback, bukan mengharapkan respon dari manusia. Gitu jemaah. Itu poinnya. Jadi ini pelajaran besar. Bersegera mengerjakan kewajiban dan bersegera untuk menunaikan hak pihak lain dan gak usah terlalu mikirin hak kita. Nanti hak kita dikasih sama Allah deh, percaya, dikasih sama Allah. Wallahu ta'ala misal. Yang terakhir jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis ini, peka dalam melihat lingkungan, peka dalam memperhatikan atau membaca orang-orang di sekeliling kita. Lihat bagaimana Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh dalam hadis ini, kan Nabi SAW fakharaja alaihim, beliau keluar lagi, fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, beliau melihat orang-orang tuh kaget dengan cepatnya beliau dalam bangkit dan pulang ke rumah dan seterusnya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu peka dalam melihat dan membaca. Ini orang pada bingung, makanya beliau jelaskan, beliau jelaskan biar udah gak bingung lagi. Dijelaskan, saya punya batangan emas dan saya ingin bagi-bagikan dan keluar dari rumah saya sebelum malam. Gitu. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim dan seorang mukmin dituntut untuk peka dalam membaca lingkungan. Peka, itu penting. Peka, lihat tadi pada bingung. Oke, saya klarifikasi. Kemampuan belum membaca lingkungan, itu penting. Iya kan? Dan di semua bidang kita butuh itu kan. Di semua bidang. Bidang keluarga, rumah tangga, kita harus peka ngelihat. Lalu menyelesaikan bisnis, kita harus lihat peka. Ini kebutuhan masyarakat apa? Ya, kita harus lihat. Baru kita kasih produk yang dibutuhkan. Harus peka. Jangan waktunya musim panas, produknya musim dingin. Gak cocok udah. Gak ada yang laku. Orang musim panas, produk musim dingin. Itu yang perlu kita camkan. Harus peka ngeliat, oh ini apa nih? Gitu. Itu diajarkan Nabi kita salah-salah. Peka ngeliat. Oh pada bingung. Oh saya harus klarifikasi, saya harus jelaskan. Jangan main polos gitu. Lugu-lugu gitu, gak jelas. Jangan. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Polos dalam arti positif bagus, artinya baik dan seterusnya. Hatinya bersih aja, tapi harus ada kepekaan. Si A karakternya gimana, si B karakternya apa, si C karakternya kayak apa. Dan itulah Nabi tahu sahabatnya biasa aja, sahabatnya bingung, itu Nabi tahu. Ini lagi pada bingung nih, saya jelaskan. Gitu jemaah. Gitu. Kita anak kita stres 3 tahun kita gak sadar-sadar punya anak lagi stres. Kamu kenapa sih? Oh, kamu kenapa? Ini anakmu itu stres gara-gara kamu. Oh gitu ya. Iya. Aku tuh biasa-biasa aja. Ya itu gak peka. Gak peka. Saya bingung ya sama anak saya pertama, pokoknya uring-uringan terus. Lu bukan uring-uringan, itu cari perhatian bapaknya. Enggak, aku kayaknya kasih perhatian. Ya, coba renungkan lagi. Benar nggak ada. Kan sering begitu tuh kita tuh. Karena nggak peka. Gitu. Dan peka itu harus dituangkan dengan hal yang baik. Lihat Nabi SAW, pas orang bingung dijelasin biar orang gak bingung lagi. Dan kita bisa ngebaca, kita peka nih, kita bisa ngebaca. Nah, berikanlah kebaikan buat orang tersebut. Udah gitu. Allah Ta'ala Alam SAW. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis, makasih banyak dan mohon maaf tadi ada kendala. Sehingga tadi di awal sempat terhambat. Semoga Allah memberikan pahalanya dan ampunan serta keberkahannya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.